Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita membacakan As'ilatu ad-dars, pertanyaan-pertanyaan di tengah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahallahu taala di dalam mensyarah menjelaskan Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Kitab Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Syekh telah selesai menjelaskan atau mensyarah kitab Usulus Sunnah ini, dan di akhir pelajaran beliau dilontarkan beberapa pertanyaan kepada beliau hafizahullah taala. Maka kita bacakan soal-soal tersebut. As-su'alul awal, soal yang pertama, kata penanya, hal man yaruddu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi taala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa yaqulu al ayatu ala itlaqiha wa la yajuzu takhsisuha wal hakim bi ghairi ma anzalallah kafirun mutlaqa hal yu'tabaru hadha ar rajulu min al khawarij. Pertanyaannya, apakah orang yang menafsirkan atau menolak penafsiran Ibnu Abbas yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah pada ayat ke-44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Naam. Ada orang yang menolak tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat ini lalu menyatakan bahwa ayat ini secara mutlak, yaitu seluruh orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan yakni Al-Qur'anul Karim maka dia kafir, kafir secara mutlak yakni keluar dari Islam. Dan ayat ini umum, tidak boleh mengkhususkannya. Tidak boleh mengkhususkannya. Maka berarti siapa saja yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir secara mutlak. Apakah penafsiran yang seperti ini dihukumi sebagai khawarij atau tidak? Naam. Maka al-jawab, kata beliau hafizahullah taala, la syakka anna hadha maslakul khawarij. Tidak meragukan lagi bahwa yang demikian ini adalah jalannya khawarij. Jalan yang ditempuh oleh khawarij di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ditafsirkan dengan akal mereka. Dengan akal mereka. Dan menolak penafsiran sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini berbeda dengan apa yang mereka tafsirkan, yaitu bahwasanya berhukum dengan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala maka kafir, dan kafir itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kafir akbar dan kafir asghar, atau dibahasakan oleh sahabat Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kufur di bawahnya kekufuran, maksudnya kufur kecil. Ini penafsirannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kembali orang kepada orang yang berhukum tersebut dengan selain yang diturunkan oleh Allah, kalau dia meyakini bahwa tidak pantas hukum Allah di tetapkan, diterapkan, yang lebih pantas adalah hukum manusia, maka yang seperti ini adalah kufur akbar. Tapi kalau orang itu beriman bahwa yang pantas dijadikan sebagai hukum adalah hukum Allah, tetapi dia menyelisihi dalam bentuk amal, akan tetapi dia beramal dengan hukum selain Allah, maka yang seperti ini kufur asghar, atau dibahasakan oleh sahabat Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Atau juga para ulama membahasakan dengan kufur amal, yaitu kufur amal, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Ini penafsiran sahabat Ibnu Abbas, diselisihi oleh Khawarij, yang mereka menafsirkan dengan akal mereka. Naam, wa yukhalifu a'immatul hadits was sunnah, dan mereka menyelisihi penafsiran para imam, imam ahlu sunnah wal jamaah, dan imam al-aqidah, imam ahlul aqidah yang memiliki akidah yang benar. Menyelisihi manhaj salaf fi mithli hadhihi al-ahkam al-khatirah, di dalam hukum-hukum yang berbahaya seperti ini. Wa hadhihi al-usul al-'azimah, dan prinsip yang agung ini, wala fala syakka annahu qad ikhtara tariqan ghaira tariqati ahli sunnati wal jamaah. Inilah prinsip yang agung yang wajib diimani oleh kaum muslimin, oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana yang kita jelaskan tadi dari penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Maka tidak meragukan lagi bahwa orang yang menafsirkan seperti itu adalah jalan yang ditempuh selain dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah, metode yang ditempuh selain dari metodenya ahlu sunnah wal jamaah. Naam, dan metode ahlu sunnah wal jamaah inilah yang hak, yaitu metodenya orang-orang yang ar-rasikhina fil ilm, yang mendalam di dalam ilmunya. Maka fayajibu ala haula yatubu ila Allah taala, wajib atas mereka untuk bertobat di jalan Allah subhanahu wa taala. Fa Ibnu Abbas, maka sahabat Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran. Beliau adalah digelari dengan terjemahnya Al-Quran. Ya, sahabat Imam Ibnu Abbas digelari dengan turjumanul Quran, wa habru hadhihi al-ummah, penterjemahnya Al-Quran, yakni maksudnya ahli tafsir. Wa habru hadhihi al-ummah, dan tintanya umat ini. Ya, bagaimana makna daripada tintanya umat ini? Ini adalah kata kias, ya, konotasi daripada hal yang menunjukkan akan luasnya dan dalamnya ilmu seseorang. Ya, yaitu kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tintanya umat ini. Wa sallama lahu kibarus sahabah, dan para pembesar sahabat menerima, ya, ilmu beliau, mengakui ilmu beliau. Wa sallamu lahu bi imamatihi wa jalalatihi, dan pembesar sahabat-sahabat yang senior mengakui kepemimpinan, keimamahan beliau, kemuliaan beliau, dan fikhi beliau di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Naam, kalau saja para pembesar sahabat, kibarus sahabat, mengakui sahabat Ibnu Abbas, maka ini jelas menunjukkan bahwa jalannya Khawarij yang menolak sahabat Ibnu Abbas ini adalah jalan yang batil, jalan yang tersesat dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Nah, tidak mungkin mereka lebih berilmu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mereka lebih lurus jalannya daripada khulafaur rasyidin, dari para pembesar-pembesar sahabat. Ini suatu hal yang tidak mungkin. Bersamaan dengan itu, waqad da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fiqhi fid din radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berdoa atas kebaikan sahabat Ibnu Abbas, yaitu semoga Allah faqihkan dia di dalam agama Allah ini, dalam Islam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama ini dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Makanya beliau juga digelari dengan turjumanul Quran, yakni ahli tafsir. Naam, wasaru ala nahjihi a'immatul Islam al-mu'tabarin, dan juga telah berjalan di atas manhajnya, metode sahabat Ibnu Abbas, yaitu para imam-imam Islam yang terakui, yang diakui di dalam keilmuan mereka, dalam ibadah mereka, diakui sepanjang sejarah Islam. Mereka pun berjalan di atas jalannya sahabat Ibnu Abbas, tidak menyelisihinya, berbeda dengan Khawarij. Berbeda dengan Khawarij di dalam menafsirkan ayat ini. Nah, maka ini salah satu usul yang sangat penting, prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin wal muslimat, sehingga mereka tidak terjatuh di dalam kelompok Khawarij. Naam. Walaysa biqarib min ahli al-bid'ah, dan bukan suatu hal yang aneh, kata beliau, dari kebiasaan ahlul bid'ah, an yukhalifus sahabah, kebiasaan mereka menyelisih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang biasa bagi mereka. Naam. Bal an yukhaliful kitab was sunnah, bahkan hal yang biasa bagi mereka menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ana adhkuru anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafa al-khawarij bi annahum ahdathul asnan sufahaul ahlam. Naam, dan saya akan menyebutkan pada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati golongan Khawarij ini bahwa mereka ini ahdathul asnan sufahaul ahlam, yaitu orang yang mudah umurnya, sin umurnya rata-rata masih muda, dan mereka ini sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh. Naam. Yakni orang-orang yang bodoh di dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti orang yang bermimpi. Ya, asal kata dari ahlam adalah mimpi. Yakni seakan-akan mereka ini orang yang bodoh, yaitu orang yang baru bangun dari tidurnya. Ini sifat daripada Khawarij. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bodoh dan umurnya, dalam keadaan umurnya masih kecil, masih muda. Naam, maka ini persis dengan kenyataan yang terjadi pada golongan Khawarij ini. Naam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, kata beliau, halaku ummati ala yadai ughailamatun sufahaul ahlam. Kebinasaan umatku ini, kebinasaan umat Islam itu melalui tangan-tangannya anak-anak kecil. Ughailamah ini tasghirnya gulam, anak kecil, dibentuk lagi dalam bahasa Arab dengan uslub tasghir. Ya, tasghir yaitu lebih kecil lagi. Kalau kita katakan kitab besar, kalau kita mau bentuk dengan kitab kecil, maka kita menjadikan dia kutayyibun. Ya, kutayyibun, ghulaimatun. Naam. Maka gulam sudah artinya anak kecil, dibentuk lagi menjadi tasghir, berarti lebih kecil lagi. Naam. Maka umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan binasa dengan melalui tangannya mereka ini. Sufahaul ahlam, yaitu orang-orang yang bodoh. Naam, orang-orang yang bodoh. Seperti orang-orang yang baru bangun dari tidurnya, yang bermimpi. Nah, bagaimana orang yang bermimpi di luar dari kesadarannya? Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang bermimpi di dalam kemudian berkata tentang ilmu? Ya, tentu tidak akan lurus karena di luar dari kesadarannya. Dan orang akan menilai bahwa dia adalah orang-orang yang bodoh, sufaha, orang-orang yang dungu. Nah, maka demikianlah sifat Khawarij, akan membuat kerusakan di tengah umat ini. Ya, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka. Ya, mereka selalu membangkitkan, membakar semangat para pemuda. dengan menyatakan syabab, syabab, as-sahwa, selalu membangkitkan semangat para pemuda. Naam, bangkitlah kalian, berjihadlah, ya, luaskanlah wawasan kalian. Naam, dan sebaliknya mencaci para ulama-ulama dengan ulama yang tidak luas wawasannya, sempit wawasannya, ya, tidak faqih. Yang dimaksud faqih adalah yang mereka maksudkan wawasan tentang ilmu politik, ilmu perekonomian, dan seterusnya. Ini yang mereka maksudkan, sehingga mereka gelari para ulama itu dengan, ya, ulama haid, ulama nifas, yang tidak luas wawasannya terhadap wilayah Islam. Nah, sehingga mereka menyeru para pemuda demikian. Akhirnya ahlakul ummah, mereka membinasakan umat ini. Mereka menjerumuskan umat ini fi dawamatin fi matahatin fil aqaid, di dalam kebingungan. Bingung di dalam perkara akidah, tidak paham. Bingung di dalam perkara hukum. Bingung dalam perkara, bahkan dalam perkara jihad, dalam menumpahkan darah, di dalam merampas harta, mengambil harta, menjerumuskan umat ini dalam kebinasaan, kebingungan. Bingung di dalam perkara agama mereka, demikian pula dalam perkara dunia mereka. Na'udzubillah. Ini jeleknya kaum Khawarij. Fa'ana ara anna hadzal hadith ba'duhum yahmiluhu ala bani Umayyah, walakin ara annahu yaltaqi ma hadithi wasfil Khawarij bi annahum ahdathul asnan sufahaul ahlam. Dan aku melihat bahwa hadis ini sebagian mereka membawa maknanya kepada Bani Umayyah. Naam, yakni Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah, yaitu mereka bawa penafsiran hadis ini, yaitu sufahaul ahlam hudatsa ahdathul asnan. Ya, dan ini celaan terhadap, ya, Bani Umayyah. Naam, yang di situ adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ra'is adalah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Naam, yang kita tidak meniadakan kesalahan-kesalahan pada diri beliau, tetapi kebaikan-kebaikannya menghapus kesalahan-kesalahannya. Ya, yang beliau adalah salah satu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai penulis wahyu, dan juga dipuji di dalam hadis, ya, beliau yang ikut serta di dalam salah satu perang yang menyeberangi lautan. Naam, yang di situ beliau terlibat ikut langsung, yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Naam, maka semua itu menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikannya menghapuskan dosa-dosanya. Ya, tidak boleh kita mencela mereka. Tidak boleh kita menyebut-nyebut kejadian mereka dalam rangka mencela, dalam rangka merendahkan kredibilitas mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita menyebutkan kesalahan tersebut, yaitu dalam rangka al-ibar, untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, menjelaskan hikmah bahwa mereka adalah manusia biasa, dan di akhir kita katakan bahwa kesalahan-kesalahan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari Khawarij ini membawa makna hadis ini kepada Bani Umayyah. Ya, apalagi kepada anaknya. Siapa anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan? Yazid bin Muawiyah. Yazid, yang dimana melalui tangan beliau banyak sahabat yang meninggal dunia. Ya, termasuk sahabat cucu Rasulullah SAW min ahlil jannah, yaitu Husain radhiyallahu taala anhu wa anhuma. Naam. Ya, akan tetapi itu pun para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meletakkan kalam yang pertengahan, yang adil ya terhadap haknya Yazid bin Muawiyah. Tidak berlebih-lebihan sampai kepada mengkafirkannya, ya, tidak pula berkurang-kurang sampai menyatakan dia adalah sahabat yang apa? Tabi'in yang apa? Tinggi derajatnya, ya. Tetapi kita katakan dengan ucapan yang pertengahan. Nah, bahwa dia memiliki kesalahan-kesalahan, ya, dengan kesalahan-kesalahannya ini semoga Allah mengampuninya dan Allah akan menghisabnya. Semoga Allah meringankannya. Naam. Demikian kita katakan kepada haknya Yazid bin Muawiyah, tidak berlebih-lebihan sebagaimana Khawarij. Naam. Taib. Maka inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, selalu dia pertengahan. Tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan hukum, tidak pula berkurang-kurangan di dalamnya. Tetapi pertengahan. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya adalah yang banyak menjelaskan permasalahan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, punya kalam yang panjang dalam mengomentari ya pemerintahan Bani Umayyah. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah, walakin ara, akan tapi aku melihat bahwa hadis ini lebih tepat ya, yaitu di dalam mensifati kaum Khawarij. Hadis ini lebih tepat ya, dan memang itulah yang tepat dalam rangka mensifati kaum Khawarij. Rasulullah menyatakan mereka ahdaful asnan sufahaul ahlam, muda umurnya dan akalnya pendek. Bodoh mereka ini di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita bandingkan mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sadaqa Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Alangkah benarnya Rasulullah dan beliau tidak pernah berucap melainkan wahyu. Nah, di zaman Rasulullah para kaum Khawarij ini memang orang yang masih muda-muda umurnya. Nah, termasuk pimpinan utamanya adalah rajul yang bernama siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini yang mengklaim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak adil di dalam membagi-bagikan emas. Ya, kepada sahabat Rasulullah SAW, pada Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga Rasulullah, sehingga Umar waktu itu hendak memenggal lehernya dengan ucapannya itu, ya, mengklaim Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil di muka bumi ini? Nah, kemudian Dzul Khuwaisirah itu pergi, Rasulullah menunjuk bahwa akan muncul ya benihnya Khawarij dari tulang punggung orang ini. Dan ternyata benar-benar sabda Rasulullah itu terwujudkan, muncul di zaman Utsman bin Affan dan membengkak sangat nampak menyebar di zamannya Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh pimpinan yang kedua. Yang mewarisi Dzul Khuwaisirah ini adalah Ibnu Muljim. Ya, Ibnu Muljim yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, juga umurnya muda. Ya, sampai hari ini kaum Khawarij para terorisme kalau kita lihat umurnya masih muda-muda. Dan mereka adalah orang-orang yang bodoh di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti ayat yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 44 ini. Ya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini yang mereka selalu dengungkan dan inilah bendera mereka yang selalu ditinggikan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang kafir, kafir mutlak. Siapa saja maka seluruh pemerintah dan jajarannya yang tidak berhukum dengan Al-Quran secara kafah, mereka adalah kafir. Termasuk pemerintah Saudi dikafirkan oleh mereka. Apalagi pemerintah selain dari Saudi. Ya, pemerintah Indonesia apalagi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Naam, atau Pancasila. Mereka kafirkan. Sehingga mereka ini orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh yang tidak bisa membedakan ya hukum terhadap individu dan hukum secara umum. Tidak bisa membedakan. Dan mereka tidak bisa membedakan orangnya dan perbuatannya. Hukum terhadap orangnya pelakunya dan hukum terhadap suatu perbuatan. Mereka tidak mampu membedakannya. Lantaran safih, lantaran kebodohan mereka di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau kembali kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya dalam menafsirkannya, dari kalangan sahabat, dari kalangan para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Naam, sehingga orang yang melakukan amalan-amalan kufur mereka lazimkan. Nah, kita akui bahwa berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain Al-Quran, ini adalah amalan kufur. Ya, amalannya kufur. Contohnya, hukum demokrasi, liberal, dan selainnya. Semua ini adalah hukum kufur, tetapi belum tentu orang yang melakukannya adalah kafir. Nah, ini yang tidak mampu dibedakan oleh kaum Khawarij. Ya, belum tentu orang yang melakukan amalan kufur maka pelakunya juga itu kafir atau keluar dari Islam. Maka ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting yang harus dipahami, berbeda dengan Khawarij yang hanya membakar semangat para pemuda kaum muslimin untuk menggerakkan jihad. Naam, melakukan jihad yang mereka namakan sebagai jihad sekalipun harus bunuh diri. Naam, sekalipun harus bunuh diri, ditambah lagi sekalipun harus yang terbunuh itu kebanyakan dari kaum muslimin itu sendiri. Wala haula wala quwata illa billah. Ini jahil yang berganda. Ya. Jahil yang murakkab pada diri kaum Khawarij. Maka pantaslah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Dari zaman beliau hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyam, mereka tidak sampai berhenti. Ya, mati satu tumbuh seribu. Naam, dan itu kita saksikan sampai hari ini. Ya, muncul terus, tidak pernah berhenti ini Khawarij, para terorisme ini. Bermunculan terus. Nah, sudah berapa tahun yang lalu di Indonesia ini? Ya, mulai dari Imam Samudra, Ali Gufran, Amrozi, sampai kepada yang dari Malaysia itu, siapa namanya? Nurdin Top. Nah, mati, tumbuh seribu yang lainnya. Sekarang yang lagi tenar ini Abu Rabah, iya. Hah? Golongannya Abu Rabah. Nah, saya tahu karena pas di mana saya waktu itu? Makan siang. Nah, bersama dengan Azhar. Di tempat itu ada televisi yang memberitakan tentang kaum Khawarij ini, para terorisme ini, perampok-perampok ya, kaum muslimin. Perampoknya pemerintah. Nah, yang membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, pimpinannya di Abu Rabah, sehingga dikenal dengan golongannya Abu Rabah. Nah, ini lagi sekarang. Nah, kalau Abu Rabah ditangkap pemerintah dan mati lagi, nasallahu alaihi wasallam, semoga dia bertobat sebelum dia meninggal dunia, mesti akan muncul lagi yang lainnya. Mati satu tumbuh seribu. Ini Khawarij. Jadi Jangan dikira golongan Khawarij yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini mereka telah punah. Ya tidak, tetapi tumbuh, ya, beranak cucu. Naam. Semakin membesar, semakin banyak pengikut-pengikutnya. Karena mereka punya apa? Doktrin. Ya, punya doktrin, khususnya para pemuda-pemuda kaum muslimin wal muslimat didoktrin dalam posisi, dalam keadaan mereka tidak punya bekal ilmu yang kuat. Sehingga mudah terbakar semangatnya. Dilakukanlah jihad-jihad dengan bentuk-bentuk teror tersebut. Naam, nas'alullah assalamu al-afiyah. Ya, dan tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat besar kemungkinan, mereka ini menyebar di berbagai tempat. Naam. Baik itu di pemerintahan ataupun di non-pemerintahan. Naam, bahkan tidak mustahil mereka mengambil tempat kedudukan yang tinggi di pemerintahan. Ya, kaum Khawarij ini mereka masuk di dalamnya. Ini kebiasaan mereka. Menyelinap, ya, menyembunyikan menyembunyikan jati dirinya sebagai Khawarij, menampakkan bahkan sebagai Ahlus Sunnah. Nah, menampakkan ketaatannya kepada pemerintah, tapi dalam rangka mewujudkan prinsipnya tadi, program-programnya yang telah diatur sedemikian rupa. Ini kaum Khawarij. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula mereka masuk menyelinap di sof-sofnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka masuk menyelinap di sof-sofnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, melalui siapa? Melalui orang-orang yang dhaif. Ya, melalui orang-orang yang lemah, Ahlus Sunnah yang lemah. Nah, lemah hatinya, lemah, mudah dipengaruhi dengan harta dan jabatan. Mereka masuk melalui orang-orang yang seperti ini. Ini mudah. Nah, dan sudah sangat jelas tampak apa yang sering kita dengarkan dengan muassasah yayasan Ihuturof. Ya, Haromain Ihuturof. Dan yang semisalnya, berapa banyak Ahlus Sunnah yang terlibat, ya, dan terjerumus di dalam kecintaannya, kerjasamanya dengan yayasan Yahuturof. Ya, kalau di Jakarta Sofwa. Nah, ini semua adalah jaringannya, ya, Khawarij. Jaringannya Khawarij. Nah, siapa yang dimaksud Khawarij? Jaringannya Khawarij. Kalau di Saudi, tokoh-tokoh elit politik. Ya, ada namanya Dr. Safar Hawali, Salman Al-Auda. Ya, kalau antum sangat terkenal sekarang ini dengan kitab-kitabnya Aid Al-Qarni. Kitabnya La Tahzan dan selainnya. Sangat dikagumi oleh para pemuda kaum muslimin. Terjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, mereka ini orang-orang Khawarij yang dihukumi oleh para ulama Ahlus Sunnah di negeri Arab Saudi. Ulama-ulama besar, termasuk Lajnah Daim. Bahkan di zaman Syekh Bin Baz, beliau perintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara sehingga mereka menjadi tahanan politik. Salman Al-Auda, Safar Hawali, mereka dulu adalah akrab dengan Syekh Rabi, bahkan teman talabul ilm, satu majelis, ya, sahabat dengan Syekh Rabi, sama-sama muridnya Syekh Bin Baz, duduk bersama, bahkan dauruh bersama, ya, sebelum mereka terfitnah. Setelah itu terfitnah, na'udzubillah. Nah, jaringannya sampai kepada juga Abdurrahman Abdul Khaliq, pimpinan yang mendirikan Ihuturof, ya, yang mendirikan Ihuturof, dan kemudian pernah datang ke Indonesia mengadakan daurah, ya, yang saya tahu persis, dan karena saya waktu itu berada di Jawa di pondok pesantren Imam Syafi'i di Cilacap, yang saya tahu persis, saya tidak hadir, tetapi diberitakan langsung oleh guru kami waktu itu. Pimpinan pondok Imam Syafi'i, Syekh Ustaz Asmuji namanya, yang ikut serta hadir dalam daurah Abdurrahman Abdul Khaliq pada waktu itu. Selesai daurah itu, dia kumpulkan seluruh santri, lalu dia berceramah. Lihatlah bahwa yang tidak hadir, yang memang menunjukkan kerasnya dia dan menyimpangnya dia, adalah hanya satu orang Ustaz Salafi di Indonesia ini. Siapa yang dia maksud? Ja'far Umar Thalib. Cuman sendirinya Ja'far Umar Thalib yang tidak hadir pada waktu itu. Seluruh ustaz salafi terpengaruh dan hadir di daurah tersebut, daurahnya Abdul Rahman Abdul Khaliq. Padahal ini sudah membawa misi, ya jelas, karena sudah ditahdir oleh ulama seperti Syekh Mukbil. Pada waktu itu Syekh Ustaz Ja'far selalu berhubungan dengan Syekh Mukbil melalui telepon. Ya, saya masih sudah di pondok waktu itu, diberitakan langsung. Setelah itu saya pindah di pondok beliau, di pondok Degolan Ihya Ussunnah, pondok Ja'far Martali. Setelah kejadian itu. Nah, juga yang menasihati saya adalah Abdullah bin Taslim. Yang sekarang ini Abdullah bin Taslim, yang namanya Irwan Sofyan, menjadi ya anteknya Hilturah, menjadi orang yang musyarakah, ya berserikat dengan Hilturah, dan dengan berdalilkan fatwa ulama mereka juga ahlus sunnah, demikian. Nah, antum tahu Irwan Sofyan, Abdullah bin Taslim, yang sekarang di Kendari berdakwah, ya dia adalah MA dari Jamiah Islamiyah S2. Mungkin ada di antara antum yang hadir di sini yang biasa hadir di taklimnya. Hah? Enggak. Hah? Di Radio TV, TV Roja. Nah, ini Ar-Roja sudah di antum jangan main-main ya. Ar-Roja ini orang-orang Ihtirathiyun banyak. Ya. Kalau antum tahu sejarahnya, antum bagus dengarkan kasetnya Ustaz Luqman Ba'abdu. Masya Allah, luar biasa keterangan beliau. Ya, sejarahnya yang alhamdulillah kebanyakannya saya terlibat juga. Dan saya masih di Jawa pada waktu itu di Pondok Degolan. Jadi saya tahu persis apa yang dijelaskan oleh Ustaz Luqman Ba'abdu. Termasuk sampai kedatangannya Syarif Kuat Hazza. Saya masih di Degolan waktu itu bersama dengan Ja'far Umar Talib. Yang sampai terjadi mubahalah. Ya, mubahalah seluruh keluarga Ja'far dan Umar As-Sewet bersamanya pada waktu itu berbondong-bondong menuju ke tempatnya Syarif Kuat Hazza di Tangerang. Ya, untuk mengadakan mubahalah. Ternyata pada waktu itu terjadi mubahalah, Yusuf Baisa yang menjadi pendalangnya Muhammad Syarif Kuat Hazza berbuat apa? Khidak, melakukan tipu daya dan tidak mau keluar rumah mengadakan mubahalah, takut. Iya. Padahal dialah yang menyiapkan tempat Syarif Kuat Hazza ini untuk datang mengadakan taklim di situ. Ternyata diketuk rumahnya keluar untuk mubahalah, dia yang takut. Nah, pada waktu itu dan berlangsung mubahalah. Iya, ternyata Syarif Kuat Hazza ini pulang di Saudi kembali, ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah. Ya, pemerintah Mesir ya, karena dia di Mesir. Nah, yaitu juga terlibat dengan jaringan apa? Khawarij. Nah, akhirnya dia dipenjara. Ini semua Allah buktikan. Ya. Antum tahu semua kebanyakan ustaz-ustaz di Ar-Raja itu ya mendukung. Nah, taklim kepada Syarif Fuad Hazza. Nah, ya sejawasnya dan yang bersama dengannya televisi Ar-Raja ini. Ya. Jadi orang yang tahu sejarahnya tahu persis bahwa mereka ini memang orang-orang yang mudah dimanfaatkan. Ya, Aunur Rafiq kedemikian mudah dimanfaatkan. Saya masih di pesantren Gresik di tempat Aunur Rafiq sebelum saya ke Imam Syafi'i di Cilacap. Itu sering datang rojul yang namanya Muhammad Khalaf, pimpinannya Yayasan As-Soffa di Jakarta. Sering datang membagikan kitab dan memberi uang pada kita. Lalu setelah itu diberi kesempatan untuk berceramah, menasihati kita, santri. Ya, ada lagi rojul yang dia keturunan Arab, sering datang, saya lupa namanya, Muhammad Bashir atau siapa, sering membawa dana. Dia menjanjikan, saya akan berangkatkan kalian ke Saudi. Ini. Juga rojul ini adalah pimpinannya mereka. Jaringannya semua. Ini siapa yang memberi peluang? Aunur Rafiq di Gresik. Jadi ini sudah diketahui dari dasarnya memang dhaif, ya. Mereka punya sikap yang lemah dan tetapi tidak mau mengakuinya. Tidak mau mengakuinya. Sejarah menunjukkan akan hal ini. Ya. Sejarah dakwah salaf awal-awal di Indonesia. Nah, dan mereka harus mengakui bahwa hubungan ya Ja'far Umar Thalib Allah beri kekuatan pada waktu itu karena hubungan dekatnya dengan ulama seperti Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Ya, mereka ini ulama besar dan tahu persis ya bagaimana program-program kaum Khawarij ini tadi. Jaringan-jaringan bersama dengan jaringan-jaringannya. Maka dinasihati ustaz-ustaz ini tadi, Ustaz Ja'far Umar Talib, Umar Sewet, yang pada waktu itu Yazid Jawas sudah keluar. Ya, karena Yazid Jawas awalnya dekat dengan Ja'far Umar Talib, mengajar di pondoknya Ja'far Umar Talib di Yogyakarta, di Degolet. Setelah itu Yazid Jawas keluar, pindah ke Bogor. Nah, disitulah mulai ya dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan Khawarij ini tadi. Di antaranya Yayasan Ihya Uttorath dan juga As-Sofwa yang di Jakarta. Nah, kemudian muncul yang namanya Sururiyah, juga jaringan Khawarij. Sama Muhammad Surur Zainal Abidin nisbahnya, sama teman-temannya Abdurrahman Abdul Khaliq ya, yang kemudian ke London. Nah, dan mukim di sana. Iya, mereka terlibat di dalamnya. Tetapi di akhir-akhir pun mereka berbicara tentang Sururiyah. Antum lihat, baca di majalah Sunnah, di majalah Sunnahnya Ahmad Faiz. Ya, mereka menulis juga mentahdir tentang Sururi. Padahal mereka lah Sururi yang awalnya. Mungkin kalau sekarang sudah bertobat, dia ingkari, mestinya mereka katakan dengan sportif, ya, dengan jujur, bahwa dulu kami memang terlibat dan dimanfaatkan, sekarang kami bertobat. Kan selesai masalah. Ini sama dengan orang yang melempar batu sembunyi tangan, menyembunyikan, ya, seakan-akan tidak pernah terlibat di dalamnya, kemudian berbicara tentang Sururi. Padahal Ja'far Umar Talib dari awal menasihati mereka, tapi mereka ngeyel, sehingga Ja'far melakukan bentuk-bentuk tahdir. Ya, setelah Ja'far menyimpang, mulai menyimpang, terjadi perselisihan, mulailah mereka berbicara juga tentang Sururi. Ini kan namanya khianat. Ya, ini orang yang khianat, yang tidak adil di dalam menjelaskan al-haq. Ya, orang yang adil dalam menjelaskan al-haq, dia jujur bahwa saya memang pernah terlibat, sekarang saya bertobat kepada Allah. Bukan lempar batu sembunyi tangan. Ya, ini namanya khianat. Nah, tidak mau mengakui kesalahan. Fana sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada sejarah Khawarij. Nah, dia akan masuk ke dalam di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat. Ya, dan bahkan di tengah-tengah salafiyin, memanfaatkan salafi yang dhaif tadi, yang du'afa, yang lemah manhaj dan lemah hatinya, mudah dirayu dengan harta, uang dan dengan jabatan. Na'udzubillah. Fana sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihati li walakum, nasihat untuk saya pribadi dan antum sekalian, ya, tidak ada jalan melainkan kita harus membekali diri dengan ilmu. Ya, dengan mengembalikan kepada para ulama-ulama yang takhusus, ya, dalam manhaj ini. Seperti Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi di Madinah. Ya, dan yang sering datang di Indonesia Syekh Dr. Abdullah Bukhari hafizahumullah jami'an. Dan masyayikh yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Naam. Ya, agar kita selamat. Kita selamat, tidak menjadi orang yang terus diombang-ambingkan dengan fitnah, diobok-obok, ya. Mengikuti arah angin. Kalau anginnya bertiup ke kiri, kita ke kiri. Ke arah kanan, ke kanan, korban. Mengapa? Karena al-jahl. Ya, kejahilan terhadap manhaj. Bersamaan dengan itu tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Tidak mau merujuk ke ulama. Dia lebih memilih untuk menggunakan perasaannya. Korban. Ya, dan fitnah terus berlangsung. Ya, kita akan jadi korban kalau kita tidak merujuk ke ulama yang mutakhassis fi hadzal fan, di dalam cabang ilmu ini. Nah, adapun ulama yang tergelincir, maka bagi mereka pahala insyaallah dengan ijtihadnya. Adapun kita yang mengikut adalah korban. Nah, fana sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya. apalagi di zaman sekarang di Kendari ini khususnya, kita lihat ada ICM, ya, ICM ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Nah, mengaku ahlus sunnah tapi tidak menunjukkan ciri yang nampak keistimewaan daripada ahlus sunnah, tidak menunjukkan sama sekali. Ya, apa cirinya ahlus sunnah yang sangat menonjol? Antum tahu? Ciri yang paling menonjol pada ahlus sunnah yang pertama adalah mereka selalu menonjolkan permasalahan akidah. Ya, akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, masuk pula di dalamnya akidah al-wala wal-bar. Ya, berloyalitas kepada orang-orang yang pantas untuk kita berloyalitas, berlepas diri kepada orang-orang yang memang wajib kita berlepas diri darinya. Bukan manhaj pramuka, ya. Pramuka itu menggabungkan semua gado-gado. Ini tidak menampakkan ciri khasnya ahlus sunnah. Ciri khasnya ahlus sunnah, ya, ini tadi, tamayyuz, membedakan diri dari golongan-golongan yang lain dalam perkara akidah terutama. Ya, ICM hati-hati. Ini jaringannya teroris, khawarij. Sekalipun mungkin Zain-Zain tidak tahu hal ini, dan saya sudah berkali-kali memberitahu bersama dengan ikhwah. Pernah saya ke rumahnya, pernah saya bertemu di Masjid Agung sama-sama para asatidah dan ustaz-ustaz yang lain juga, sampai terakhir ini juga Abdullah bin Taslim, Ramli dan selainnya, yang mereka ini terkena jaringan Yahuturah, ya, juga menasihati Zain-Zain, ya, ICM ini. Nah, jadi nasihat sudah tegak, tapi tidak sama sekali ada penerimaan dan merubah dari metode-metode dakwanya. Nah, tidak ada. Mulai dari cara berpakaiannya, berpenampilannya. Nah, sholat dengan celana ketat dalam keadaan gemuk, membentuk seluruh lekuk-lekuk pantat, bahkan kemaluan. Naudzubillah. Seandainya pakai jubah, ini pakaiannya kok baju koko. Ya, pakai jubah atau gamis yang selutut mungkin masih bisa menutup. Ini kan sebenarnya dari satu contoh kecil seperti ini, bagi orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, sehat hatinya, tidak berpenyakit, sudah cukup untuk menjauhi, meninggalkan. Dalam posisi banyak ahlus sunnah yang bisa mengajarkan ilmu, bukan hanya dia, kalau seandainya antum mengakui dia ahlus sunnah. Ya, ini menunjukkan akal sakit, hati juga sakit. Nah, itu jelas. Ya, kalau kita menilai dengan kacamata ilmu, bukan menilai dengan kacamata al-jahal, kejahilan atau fanatisme. Nah, kalau kita menilai dengan kacamata jahil fanatisme, oh, ini hati yang baik, akal yang sehat, hati yang sehat, tidak berpenyakit. Kenapa? Karena menghadiri taklimnya ahlus sunnah, mengaku ahlus sunnah. Nah, ini persatuan, bukan perpecahan. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Jadi wajib kita membekali diri dengan ilmu. Kalau tidak, kita korban. ICM menyebar, ada radionya. Nah, ada pengikutnya, fasilitas lengkap, menakjubkan, ya, memberikan pengaruh. Nah, subhanallah, orang yang dekat dengan saya, ya, Syamsul Hilal dan selainnya itu sangat dekat dengan saya sebelum dia mengenal Zain-Zain. Tapi dia baru keluar dari Islam Jamaah, baru saja keluar dari Islam Jamaah, belum kuat. Dekat dengan saya, alhamdulillah, datang ke rumah silaturahim, di majelis saya terus ikut terus, ya, Syamsul Hilal ini dengan kawan-kawannya. Saya lupa sudah nama-namanya itu, ada berapa orang. Tiba-tiba muncul Zain-Zain, karena ilmu belum kuat, bekalnya belum kuat, dia tergiur dengan fasilitas yang ada pada ICM. Punya mobil, punya radio, punya masjid yang mewah, punya demikian dan demikian, dihadiri oleh dosen-dosen. Tergiur dia, tertipu dengan hal yang seperti ini. Akhirnya sampai detik ini dia masih di dalamnya. Ya, bahkan menjadi apa, tangan kanannya, ya. Hah? Menjadi penyiarnya atau apanya. Sekarang saya lihat sering bawa mobil ICM. Sopirnya. Nah, coba ini korban. Ya, karena tidak punya ilmu. Nah, siapa ulama rujukannya Zenzen? Ada ketemannya Ahlus Sunnah, ustaz-ustaz Ahlus Sunnah, sekalipun ustaz Ahlus Sunnah yang terkena jaringan Yahud Turof tadi. Tidak ada temannya. Menyendiri dia ini. Ciri khas Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Wallah. Mulai dari zaman Rasulullah, sahabat, sampai hari ini. Ulama Ahlus Sunnah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saling merekomendasi satu dengan yang lainnya. Demikian pula asatidah salafiyin. Saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saling merekomendasi satu dengan yang lainnya. Dari lisan ke lisan. Zenzen siapa yang kenal? Wala Yazid Jawas, wala Hakim Abdad. Apalagi salafiyin yang alhamdulillah ya, yang lurus ya, yang tidak ada penyimpangannya ya, dalam manhaj ini ya, tidak mengenal Zenzen ini. Nah, tetapi demikianlah ya, masih banyak saja yang tergiur akibat kejahilan tadi. Nah, maka wajib kita membekali diri dengan ilmu, dengan merujuk kepada para ulama. Nah, dengan melalui para asatidah yang menghubungkan kita kepada para ulama tersebut. Nah, maka insyaallah ta'ala kita akan selamat dengan cara seperti itu. Dan terus kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dengan menempuh segala sebab-sebabnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pada soal yang pertama ini, insyaallah kita lanjutkan pada soal yang kedua. Wallahu taala alam bissawab. Nah, tolong. Bagaimana dengan orang yang berdalil bahwa apa telah Syariful Hazza tadi dengan Abdu apa? Abdu Ja'far Mu'tali kan mubahalah. Nah. Si siapa si Fat Hazza kan di penjara kan? Penjara tadi hasil dari mubahalah dia di penjara. Ja'far kan sekarang juga menyimpang. Mereka berdalil berarti yang apa itu? Iya. Ya, yang bas, tidak ada masalah kalau dia berdalil seperti itu. Kita dalili juga dia. Yang menyimpang pertama siapa? Syariful Hazza. Nah, yang pertama dong, yang diakui, yang teranggap yang pertama. Ya. Adapun yang kedua memungkinkan sekali permasalahan-permasalahan yang lain, sebab-sebab yang lainnya sehingga Ja'far bin Thalib terjerumus yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Khususnya yaitu masalah-masalah jihad. Nah, berawal dari masalah jihad memang kalau kita lihat rentetan ya perjalanan Ja'far bin Thalib hubungannya dengan jihad ini, maka sangat jelas bahwa sebabnya adalah menyimpangnya dia dalam perkara-perkara jihad. Itu kepemimpinannya dengan jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, laskar jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai terakhir dalam permasalahan Rajam. Ya, tidak lagi ada konsultasi dengan para ulama. Dia sudah mulai menggunakan akalnya. Ya, bahwasanya kita harus menyegerakan Rajam. Karena menghubungi ulama ini sulit. Ya, pada waktu itu juga didukung oleh para ustadz-ustadz yang lain. Yang dimana ustadz-ustadz lain sudah bertobat dan berlepas diri. Mengumumkan tobat ini. Ya, lewat ta'lim maupun lewat internet. Ya, tetapi Ja'far terus menerus dalam kesalahannya. Tidak mau bertobat. Pada waktu itu dia mengatakan, kalau tidak disegerakan rajam terhadap Abdurrahim ini, Allah yarhamuhu, rahimahullah, wa yaghfiru, maka citra laskar jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah akan lenyap di mata kaum muslimin khususnya di Ambon. Maka untuk mempertahankan citra ini yang sudah lama dibangun dari awal, maka segerakan rajam. Yaitu terhadap saudara kita Abdurrahim, semoga Allah mengampuninya, yang melakukan perzinahan terhadap salah satu wanita yang mukim di negeri Ambon. Ya, karena terfitnah syahwat. Kemudian setelah itu beliau bertobat dan beliau ikhlas untuk dirajam untuk menebus dosa tersebut, maka dirajamlah oleh Ja'far tanpa ada konsultasi dari ulama, yang memang sebelumnya mereka sudah menghubungi ulama tapi dengan berbagai sebab tertunda, ya, terputus hubungan itu, baik dengan telepon yang terputus atau ulama yang sibuk, ya, tidak sempat. Sementara darurat kondisi mengharuskan untuk disegerakan rajam. Niatnya bagus, tetapi setelah ditahu terbongkar fatwa ulama ini keliru, salah, ya, termasuk fatwa-fatwa ulama, termasuk Syekh Robi sendiri, ya, mengatakan ini keliru. Nah, yang lain bertobat, Ja'far tetap dalam penyimpangan ini. Tambah lagi yang lain-lainnya. Terus, sampai kemudian mengantarkan Ja'far kemudian bergabung dengan elit-elit politik, tokoh-tokoh politik. Mulai duduk bersama, ya, dalam dialog-dialog agama. Nah, mulai bahkan dia membenarkan, ya, zikir jamaahnya siapa? Arifin Ilham. Bahkan dia menulis di majalah Salafinya, yang kemudian dia terbitkan kembali, yang sempat tertunda. Dia tulis di majalah Salafi dan saya baca langsung. Dia membenarkan dalil-dalilnya mendukung Arifin Ilham dengan menukil dari Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Subhanallah. Ini syubhat dan ini syaitan. Kalau orang sudah menjauh dari ulamanya, mulai akan menyimpang sedikit demi sedikit. Terus-terus sampai menyimpang jauh dan sulit lagi kembali. Demikian kondisinya sekarang Ja'far Umar Thalib. Semoga Allah tetap memberikan hidayah kembali kepada beliau. Nah, amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.